rahimahumullah wa radhiyallahu ta'ala anhum, manhaj mereka sama, yaitu menerima makna-makna sifat dengan tidak menyerupakan dengan makhluknya, tidak menawilkannya kepada makna-makna lain, dan meyakini bahwasanya maknanya sesuai dengan keagungannya dan ketinggiannya, tidak menolak, tidak mentafwil, dan tidak pula mentakwil-takwilkan kepada makna-makna lain. Mereka mengimani semua sifat-sifat Allah yang ada dalam Quran dan yang ada dalam hadis-hadis yang sahih, seperti sifat pendengaran, pandangan, sifat penglihatan, sifat wajah, sifat ilmu, sifat kekuatan, sifat kekuasaan, sifat kemuliaan, sifat keagungan, sifat kehendak, sifat keinginan, sifat pembicaraan dan mengajak bicara, al-qaul wal-kalam, sifat ridha, meridhai siapa yang dikehendakinya, sifat marah, marah kepada siapa yang dikehendakinya, sifat hidup, bahkan al-farah, sifat gembira, wad-dahik, sifat tertawa, yang semuanya sesuai dengan keagungan Allah subhanahu wa ta'ala, tidak sama dengan makhluk-makhluknya. Maka semua nama-nama, semua sifat-sifat tadi diimani oleh para ahlul hadis min ghairi tashbih li syai', tanpa menyerupakan dengan segala sesuatu, bi sifatil marbubin al makhluqin, tidak menyamakannya dengan sifat-sifat para makhluk marbub, bal yantahuna fiha ila ma qalahu Allah, bahkan mereka berhenti pada apa kata Allah dan apa kata Rasulnya alaihi salatu wassalam, min ghairi ziyadatin alaih, tanpa ada tambahan apapun, wala idafah, tanpa disandarkan pada kalimat apapun, wala takyif, tanpa bertanya kayak apa atau seperti apa, wala tashbih, tanpa penyerupaan, wala tahrifin, dan tanpa penyelewengan, tidak menyelewengkan maknanya, wala tabdil, tidak mengganti-ganti, wala taghyir, tidak merubah-rubah, wala izalah lil lafdhil khabar, tidak pula menggesernya dari lafaz khabar yang ada dalam Quran dan Sunnah, tidak menggesernya dari apa yang dikenal dan dipahami oleh orang-orang Arab, karena Quranan Arabiyyan, karena Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab, maka dipahami dengan bahasa Arab, maka tidak bergeser kepada makna-makna lain selain apa yang dipahami oleh orang-orang Arab dengan bahasa Arab. Tidak ditakwilkan dengan takwil munkar, tidak ditakwilkan dengan takwil yang jauh berbeda. Wa yajrunahu 'ala adh-dhahir, dan mereka para ashabul hadis, para imam-imam ahlu sunnah, yujrunahu ala dhahir, melangsungkan ayat-ayat sifat dan hadis-hadis sifat sebagaimana apa adanya. Yujrunahu ala dhahir, secara dhahirnya, tidak menyelewengkan makna, tidak mengganti, tidak mengurangi, tidak merubah. Qala wa yakiluna ilmahu ila Allah ta'ala, dan menyerahkan ilmu takyif kayak apa dan seperti apa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ilmunya, ilmu takyif yang dimaksud. Adapun makna kalimat sudah dipaham. Kalau yad maknanya tangan, kalau ain maknanya mata, itu bahasa Arab dan harus kita terima, Allah punya tangan, Allah punya mata. Tetapi ingat, kayak apa matanya, itu yang kita katakan yakiluna ilallah, kita serahkan kepada Allah. Kita tidak tahu, yang pasti tidak sama dengan mata kita, tidak sama dengan mata siapapun, tidak sama dengan mata makhluk apapun, tidak sama dengan makhluk, pasti berbeda. Karena Allah berfirman laisa kamitslihi syai, itu sebagai kaidah. Laisa kamitslihi syai wa huwa as-sami'ul basir. Tidak ada yang serupa dengan Allah dan Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Maka barakallahu fikum yakiluna ilmahu ila Allah, menyerahkan ilmunya kepada Allah, ai ilmu tentang kaifiyahnya, tentang kayak apanya. Wa yuqirruna bi anna ta'wilahu la ya'lamuhu illa Allah, dan menetapkan bahwasanya tafsirnya, ta'wilnya, la ya'lamuhu illa Allah, enggak ada yang mengetahuinya kecuali Allah. Ikhwani fi din, a'azzakumullah. Kama akhbar Allah 'anil rasikhina fil ilmi, sebagaimana yang Allah kabarkan tentang orang-orang yang dalam ilmunya. Allah berfirman warasikhuna fil ilmi yaqulun amanna bihi kullun min indi rabbina, bahwa orang-orang yang rasikh, yang kokoh dalam ilmunya, mereka berkata kami beriman dengannya. Kullun min indi rabbina, semuanya dari sisi Rabb kami. Wa ma yadzakkaru illa ulul albab, dan tidaklah ada yang mau ingat mengambil pelajaran kecuali ulul albab, orang-orang yang memiliki lub pemikiran, memiliki kecerdasan, memiliki akal sehat. Ikhwani fi din, a'azakumullah. Demikian dalam ucapan matannya, ini ucapan Imam Abu Utsman Ismail As-Sabuni rahimahullah. Maka berkata Syekh Rabi dalam syarahnya bahwa ucapan Imam As-Sabuni kadzalika yaquluna fi jami'is sifat allati nazala bi dzikriha al-Qur'an wa waradat biha al-akhbar as-sihah min as-sam'i wal basar wal 'ain wal wajh ila akhirih. Kata beliau, ini isyarah tarji' ila ahli al-hadith, bahwa isyarat tadi mereka itu adalah kepada ahlul hadis, sesuai dengan judul bukunya, judul kitabnya Aqidah Ashabul Hadis. Mereka para ashabul hadis, itu yang dimaksud yaqulun, dhamirnya hum, kembali ke mana? Kepada mereka ahlul hadis. Alladzina dzakara lana syai'an min aqaidihim fi ma sabaq, sebagaimana beliau menyebutkan sesuatu dari akidah mereka pada pelajaran sebelumnya. Wa mathala lidzalika bi sifatil yadaini Allahi ta'ala, dan beliau telah mencontohkan dengan sifat tangan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala benar-benar memiliki tangan sebagaimana disebutkan dalam Quran dan Sunnah. Disebutkan tangan dalam sekian banyak ayat, dan Allah Subhanahu wa taala menyatakan ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadai, apa yang menghalangimu wahai iblis untuk sujud kepada yang aku ciptakan dengan kedua tanganku. Ikhwani fi din, a'azakumullah. Dalam ayat lain dikatakan yadullah fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Di dalam ayat lain dikatakan wal ardu jami'an qabdatuhu yaumul qiyamah, dan bumi seluruhnya di dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Dan was samawat matwiyatun bi yaminih, digulung dengan tangan kanan Allah. Dan kedua tangan Allah kanan bermakna kedua tangannya mulia. Tidak ada yang satu kanan, yang lain kiri lebih jelek. Enggak, tidak sama. Bagi Allah semuanya mulia, kedua tangannya mulia. Sehingga diriwayatkan kilta yadaihi yamin. Ikhwani fiddin, a'azzakum lakum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sudah dibahas kemarin, setahun yang lalu ya, kemarin itu atau dua tahun yang lalu, sudah dibahas pada pelajaran sebelumnya bahwasanya mengimani tangan bukan berarti menyamakan Allah dengan makhluk, karena tangan Allah tidak seperti tangan kita yang lemah, yang rendah, yang banyak kekurangan-kekurangannya. Allah tangannya sempurna dan mulia. tidak sama dengan tangan makhluk apapun. Ketika bertanya seperti apa, kita serahkan kaifiahnya kepada Allah. Wallahu ta'alam seperti apa, yang pasti sesuai dengan keagungannya, sesuai dengan kemuliaannya, sesuai dengan ketinggiannya. Tidak sama dengan tangan-tangan makhluknya. Setelah diterangkan seperti itu, maka pada bab ini, pada bab kedua dikatakan, وَكَذَلِكَ يَقُولُونَ فِي جَمِعِ الصِّفَاتِ. Demikian pula mereka ahlul hadis menyatakan terhadap sifat-sifat lain. Iman kepada zahir kalimatnya, beriman dengan maknanya secara bahasa Arab, tidak menakwilkannya kepada makna-makna lain, menyerahkan kaifiahnya kepada Allah, dan yakin tidak sama dengan makhluknya, dan tidak menyeretnya kepada makna-makna lain. Itu yang dimaksud. Kadzalika, demikian pula. Ai ahlul hadis wa a'immatul hadis rahimahumullah. Yani para imam-imam ashabul hadis, semoga Allah merahmati mereka. Wa hadha yashmul a'immatul fiqh wa tafsir. Dan kalimat ashabul hadis, kata Syekh Rabi', mencakup semua imam-imam ahli fiqh, ahli tafsir. Karena ulama fi sabiq kana al-alim yatadalla bi ulum al-hadis. Karena ulama-ulama terdahulu semuanya mereka bergantung pada ilmu hadis, tafsir dan fiqh. Menafsirkan ayat dengan riwayat-riwayat hadis. Membahas fiqh dengan riwayat-riwayat hadis dan asar-asar sahabat. Sehingga mereka semua dijuluki ashabul hadis. Ikhwani fi din, a'azakumullah, tidak perlu berbantah-bantahan, enggak perlu debat kusir yang ternyata salah paham. Kenapa kok ashabul hadis saja? Kenapa cuma ahli hadis saja? Ahli fikih emang enggak masuk. Ahli tafsir emang enggak masuk. Fikih lebih penting dari hadis. Mulai membawa dalil. Ya. Mengapa? Karena dikatakan di dalam hadis, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid-din." Siapa yang dikehendaki oleh Allah dengan kebaikan, Allah faqihkan dia dalam agama. Berarti fuqaha lebih tinggi dong dari ahlul hadis. Enggak bisa. Ahlul hadis itulah yang lebih utama karena mereka membawa riwayat, membawa ucapan Nabi ila akhirih. Kenapa pakai berdebat? Tidak dikatakan yufaqih fid-din kalau enggak ngerti hadis. Tidak dikatakan dia faqih kalau tidak membahas fiqihnya dengan asar-asar dan riwayat-riwayat. Maka Syekh Rabi', hafizahullah taala wa jazallahu khairan, menyampaikan kalimat yang bijak dan sangat bijak, menutupi dan menghentikan perdebatan. Mana yang lebih utama, ahli hadis atau ahli fiqih? Ahli hadis yang dimaksud adalah semua ulama yang berpegang dengan hadis, termasuk ahli tafsir, termasuk ahli fiqih. Kalau ahli fiqihnya dengan akal-akalan seperti Mu'tazilah, enggak masuk. Tetapi ahli fiqih, para ulama, para fuqaha yang membahas fiqih dengan asar-asar, dengan riwayat-riwayat, maka mereka juga ashabul hadis. Ahli tafsir yang menafsirkan dengan asar-asar, tafsir bil ma'thur, juga ashabul hadis. Jadi jangan khawatir. Jangan dikira ashabul hadis berarti ahli fikih enggak masuk, bukan. Berarti Syekh Albani lebih mulia, lebih tinggi daripada Syekh Utsaimin. Utsaimin kan fikih saja. Sebentar. Jangan terburu-buru berbicara. Semua mereka memiliki keutamaan-keutamaan. Semua mereka memiliki jasa besar, para ulama. Apakah mereka menonjol dalam bidang fiqih atau dalam bidang tafsir atau dalam bidang hadis? Kalau dasar mereka adalah hujjah min al-Qur'ani was-sunnah wal-athar, dengan riwayat-riwayat, maka mereka semuanya ashabul hadis dari satu sisi, yakni bermakna ahlus sunnah. Barakallahu fikum. Kata beliau, yashmul a'immat al-fiqh wa tafsir. Kalimat ashabul hadith masuk ke dalamnya ahli fiqh, ahli tafsir. Lianna al-ulama fi as-sabiq kana al-alim yatadalla' bi'ulum al-hadith wa tafsir wa al-fiqh. Karena para ulama ketika itu mereka semuanya berkait dengan tiga ilmu ini, ilmu hadis, ilmu fiqh, ilmu tafsir. Misal al-Auza'i wa Malik wa Thawri wa Sufyanaini. Sufyan Thawri dan Sufyan ibn Uyainah. Wal Imam Ahmad wal Bukhari wa Muslim. Fa ha'ulai a'immah fuqaha muhaddithun mufassirun ila akhirih. Mereka para ulama tersebut yang kita sebutkan namanya, mereka itu a'immah fuqaha ahli fiqh, muhaddithun mereka ahli hadis, mufassirun mereka ahli tafsir ila akhirih. Mengapa? Karena ketika mereka menyebutkan riwayat-riwayat hadis dalam kitab-kitab mereka, sahih Bukhari, sahih Muslim, di dalamnya ada bab tentang sholat, tentang puasa, tentang haji. Dan Imam Bukhari membeli judul-judul babnya. Dan kata para ulama, fiqihnya Imam Bukhari ada pada judul babnya. Itu fiqihnya beliau. Haramnya ini, sebutkan dalilnya. Artinya dia berpendapat haram karena dalil ini. Itu fiqih barakallahu fikum. Bahkan ada bab khusus, bab tafsir. Tentang ayat ini, Rasulullah berkata begini. Tentang ayat itu, Rasulullah berkata begini dalam hadisnya disebutkan dengan sanadnya. Juga tafsir. Maka mereka semuanya ashabul hadis. Membahas fiqih dengan hadis. Membahas tafsir dengan hadis. Fi jami'i sifatil lati nazala bidzikriha al-Qur'an. Mereka semuanya para ashabul hadis mengimani sifat-sifat Allah dengan cara yang sama. Yang sudah kita jelaskan tadi. Seluruh sifat-sifat yang diturunkan Al-Qur'an menyebutkannya. Yang diriwayatkan hadis yang sahih menyebutkannya. Maksudnya kullu sifatin wasafallahu biha nafsah. Kata Syekh Rabi', maksudnya adalah setiap sifat yang Allah sifatkan dirinya dengannya di dalam kitabnya Al-Quran, dan apa yang dijelaskan oleh Rasulnya di dalam sunnah-sunnahnya, dalam hadis-hadis. Maka mereka ashabul hadis yu'minuna biha ridwallahu alaihim, semoga Allah meridhoi mereka, para sahabat, para tabi'in, dan yang mengikuti mereka dari imam-imam ashabul hadis. Semuanya yu'minuna biha, semuanya beriman dengan semua sifat tadi. Ala wajhi alladhi sayati, dengan sisi yang sudah, yang akan dijelaskan lagi nanti. Yani dengan cara yang sudah kita sebutkan. Mahuwa tanpa tamtsil, tanpa takyif, tanpa ta'wil. Barakallahu fikum. Wa waradat bihal akhbar as-sahah min as-sama', dan juga apa yang diriwayatkan dalam hadis-hadis, tetapi disebutkan as-sahah. Ini prinsip barakallahu fikum ahlus sunnah dan ashabul hadis. Idza sahha al-hadis fa huwa madhhabi. Kalau sahih hadisnya, itu madhhabku. Sehingga kalimat hadis enggak cukup. Hadis yang sahih. Prinsip kami adalah hadis, hadis yang sahih. Sehingga ketika datang hadis, buktikan kalau hadis itu sahih. Kalau tidak sahih, tidak bisa jadi hujjah. Karena laisa bi'ilmin, karena itu bukan ilmu. Wal ilmu dari dhannur rajih ilal yaqin. Yang namanya ilmu adalah dari dhannur rajih sampai yakin. Adapun waham, syak, tidak masuk dalam ilmu. Karena sebuah berita ada yang syak, kemungkinan benar dan salahnya 50-50. Itu yang disebut dengan dhon bermakna syak. Dhon bermakna syak. Maka itu yang terkena dalam ayat, wa inna dhanna la yughni minal haqqi syai'an, sesungguhnya dhon, prasangka yang tidak meyakinkan ini yang syak, tidak mencukupi kebenaran sedikit pun. Dan ke bawah, di antaranya waham. Waham itu kabar yang beri, yang kesalahannya lebih besar kemungkinan salahnya daripada kemungkinan benernya. Ini orang sering berdusta, ucapannya ini entah tahu dusta apa benar, ragu-ragu, tapi sering berdusta. Wah, saya khawatir ini waham. Mengapa? Karena sudah ada kemungkinan dustanya lebih dari 50%. Ragu-ragu saja sudah tidak bisa jadi hujjah. Tetapi kalau orang itu jujur, terpercaya, hafalannya kuat, terbukti, maka ketika dia memberitakan berita itu, barakallahu fikum, meyakinkan. Atau kalau tidak meyakinkan, dhannya rajih. Orang ini biasanya jujur sebagainya. Apakah orang yang hafalannya kuat gak pernah salah? Ya, kalau mungkin sih. Ya. Seberapa kemungkinannya? Kecil. Memang ada kemungkinan. Makanya mau dikatakan yakin, itu dhannur rajih. Dan itu ilmu. Dhann yang rajih, ilmu. Maka itu diterima. Barakallahu fikum. Maka itu yang dijadikan oleh para ulama sebagai hujjah, yaitu hadis-hadis yang sahih, terbukti sahih, diriwayatkan oleh rawi-rawi yang thiqah, terpercaya, dan tamu dhabti, kokoh hafalannya, an mithlihi, dari orang yang sejenisnya, dari yang sejenisnya, sampai kepada Rasulullah SAW, rantainya bersambung, muttasil sanad, ghairu muallalin, tanpa ada illat, cacat, wala syad, tidak menyelisihi yang lebih sahih, maka itu ilmu yang harus diterima. Bahkan hadis hasan pun termasuk hadis yang diterima, makbulah. Ikhwani fiddin a'azzakumullah, maka disebutkan oleh Imam As-Sabuni dengan kalimat wa ma waradat bihal akhbarus sihah, dan juga apa yang diriwayatkan dari riwayat-riwayat yang sahih, dari sama' wal basar ila akhirih. Min wasfillahi tabaraka wa ta'ala, yani sifat-sifat apapun yang diriwayatkan dalam riwayat yang sahih tentang Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti ucapan Al-Quran, ucapan Allah subhanahu wa ta'ala, innahu huwas sami'ul alim, dia yang maha mendengar dan maha mengetahui. Berarti as-sama' sifatnya, wal-ilm sifatnya. Atau ucapan Allah, qad sami'allahu qawlan lati tujadinuka fi zawjiha wa tashtaki ilallah wallahu yasma'u tahawurakuma innallaha sami'un basir. Allah mendengar ucapan seorang wanita yang mendebat kamu atau membantah kamu tentang suaminya dan mengeluhkan kepada Allah, dan Allah mendengarkan pembicaraan kalian. Sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha melihat. Disebutkan berapa kali mendengar, mendengar, mendengar. Maka itu sifat Allah. Apakah sama dengan makhluknya? Karena makhluk pun mendengar, makhluk mendengar, Allah mendengar, berarti sama dong? Enggak mesti. Mendengarnya Allah maha sempurna, mendengar seluruh ucapan-ucapan dimanapun, dengan jarak sejauh apapun, bahkan suara dengan frekuensi berapapun, Allah mendengar. Bahkan bisikan hati manusia, Allah mendengar. Sedangkan manusia terbatas dari frekuensi 20 sampai 2000. Bas. Lebih dari itu, nada tinggi yang luar dari kemampuan manusia gak terdengar. Lebih rendah dari itu juga gak terdengar. Itu manusia. Sehingga walaupun sama-sama as-sama', sama-sama yasma', tetapi jelas berbeda. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala menyifati dirinya dengan sifat basar. Wa huwa as-sami'un basir, sami'ul basir. Laisa kamitslihi syai', wa huwa as-sami'ul basir. فيأتي الوصف بالفعل وبالاسم وبالصفة. Maka Allah terangkan dirinya dalam Al-Quran tentang sifat-sifatnya. Allah kenalkan dirinya dengan sifat-sifatnya, kadang dengan wasaf wa huwa as-sami'ul basir, kadang dengan fi'il yasma'u tahawurakuma fi'il, atau Allah katakan yubsir, Allah melihat. Kadang-kadang bilisin, dengan nama as-sami'ul basir, dengan namanya. Ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah sebutkan pula sifat ain. Allah katakan tajri bi a'yunina jazaa'an liman kana kufir. Berjalan dengan mata-mata kami sebagai balasan bagi mereka-mereka yang dikufuri. Yani kisah Nabi Nuh yang Allah selamatkan orang-orang beriman dengan Nabi Nuh di atas perahu, tajri bi ayunina, sedangkan yang mengkufurinya Allah tenggelamkan. Allah katakan bi ayunina, atau dalam surat Taha, walitusna' ala aini, dan agar diperlakukan di bawah pengawasan mataku, kata Allah. Mau apa? Mau ditolak ayat ini? Menolak Al-Quran. Maka harus diterima. Berarti kalau diterima, sama dengan makhluk memiliki mata. Sama dengan yang tadi kita bicara tentang pendengaran. Allah mendengar, manusia mendengar. Apakah sama? Tidak sama. Demikian pula Allah memiliki mata dan manusia memiliki mata. Apakah sama? Ya jelas tidak sama. Penglihatan Allah lebih sempurna dan tidak terhalang dengan benda apapun. Kita baru dengan tempo kali udah gak bisa lihat apa yang ada di baliknya, sedangkan Allah melihat seluruhnya, tidak terhalang pandangan Allah dengan apapun. Wa huwa sami'ul basir. Jelas tidak sama. Siapa yang bilang menyamakan Allah dengan makhluk? Wal wajh, wajah Allah subhanahu wa ta'ala disebut juga dalam Al-Quran beberapa kali. Allah sifatkan dirinya dengan sifat-sifatnya dalam ayat Qur'aniyah, diantaranya Allah katakan illa btigha'a wajhi rabbihil a'la, kecuali karena mengharapkan wajah Allah yang maha tinggi. Wajah Allah, kullu syai'in halik illa wajha, semuanya akan binasa kecuali wajah Allah subhanahu wa ta'ala, yakni dirinya. Lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Mau menolak ayat ini? Berarti menolak Al-Quran. Kufur. Khawatir kalau menerima sifat wajah menyamakan dengan makhluk? Katakan seperti yang kita katakan pada sifat-sifat sebelumnya. Inilah yang dimaksud dengan ucapan al-musannif, wa kadzalika yaqulun. Demikian pula mereka berkata pada sifat-sifat lainnya, jawabannya sama, tidak berbeda. Bahwasanya wajah Allah sesuai dengan keagungannya, tidak sama dengan makhluknya, dan yang namanya wajah adalah yang di hadapan. Barakallahu fiikum. Dari kata muwajaha, maka barakallahu fiikum, jelas tidak sama dengan makhluknya. Jelas pasti sesuai dengan keagungan Allah, sesuai dengan kesempurnaannya, sesuai dengan ketinggiannya dan kemuliaannya. Sama jawabannya. Wal ilmu, demikian pula al ilm, sifat ilmu bagi Allah. Fi ayatin kathirah, dalam sekian banyak ayat Allah sifatkan dirinya dengan kalimat sami'un alim atau as-sami'ul alim. Sebagaimana Allah katakan wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamus sirra wa akhfa. Dan jika kau keraskan ucapanmu ataupun engkau pelankan, sesungguhnya Allah tahu as-sirra wa akhfa. Allah tahu yang tersembunyi, Allah tahu yang akhfa, yang samar-samar. Allah tahu. Ikhwani fiddin a'azzakumullah, ketika dua orang dari mu'allaf, dua tokoh Quraisy setelah Fathu Mekah, dia duduk di depan Ka'bah, kemudian berbisik kepada temannya, apakah kalau kita bicara seperti ini Allah akan mendengar? Kata yang satunya, tergantung. Kalau kita keraskan terdengar, kalau kita pelankan gak terdengar. Maka turun ayat ini, apakah engkau keraskan suaramu atau Allah engkau pelankan? Allah tahu apa yang tersembunyi, Allah tahu apa yang samar. Ikhwan ibn a'azzakumullah, ini sifat ilmu bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Dzalika lita'lamu anna Allah ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardh wa anna Allah bikulli syai'in 'alim. Yang demikian agar kalian tahu bahwa Allah Maha mengetahui yang di langit maupun yang di bumi. Dan sesungguhnya Allah bikulli syai'in 'alim, atas segala sesuatu Allah Maha mengetahui. Bolehkah kita berkata seseorang memiliki ilmu? Boleh. Bolehkah kita katakan syekh al-alim? Boleh. Syekh al-allama. Apakah enggak menyamakan dengan Allah dikatakan alim? Allah juga dikatakan alim. Maknanya berbeda. Alim pada manusia sebatas ilmu manusia yang segitu. Sedangkan Allah ilmunya sangat luas, tak terbatas. Ilmu Allah mencakup segala sesuatu. Fis samawati wa fil ardi wa ma bainahuma wa ma tahta thara. Apa yang di langit, apa yang di bumi, apa yang ada yang di antara keduanya, dan apa yang di dalam bumi sekalipun, Allah Maha tahu. Setiap daun yang jatuh Allah tahu. Ikhwani fillah a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka hendaklah kita beriman dengan semua sifat-sifat yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, dan jangan khawatir menyamakan dengan makhluk. Karena Allah turunkan ayat-ayat Allah ini dengan sempurna. Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla, dan telah sempurna kalimat-kalimat Allah sidqan wa adla, kejujurannya dan keadilannya. Tamat, kata Allah, sempurna, sempurna, sempurna. Mereka mudah-mudahan karena kebodohan mengira bahwa dohirnya menyamakan dengan makhluk. Walitusna ala aini, di bawah pengawasan mataku. Astagfirullah, ini dohir kalimatnya menyamakan dengan makhluk. Kita harus takwilkan. Kita harus takwilkan supaya jangan sama dengan makhluk. Kamu kira ini ucapan manusia? Ini ucapan Allah yang maha sempurna. Allah pilihkan kata-kata yang tamat kalimatu rabbika sidqan wa adla. Allah mengucapkan dengan kalimat-kalimat yang sempurna. Berita-beritanya benar, tidak akan salah. Hukum-hukumnya, perintah dan larangannya adil, enggak ada kedzaliman padanya. Selesai. Masa baca Al-Quran dikatakan menyamakan dengan makhluk? Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Astagfirullah, kamu menyamakan Allah dengan makhluk? Allah di atas 'arsy. Lu sih lagi baca Quran. Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Yadullah fawqa aydihim. Tangan Allah di atas tangan mereka. Astagfirullah, enggak boleh menyamakan dengan makhluk. Yang menyamakan dengan makhluk siapa? Ya hadza. Aku baca Quran ini dalam keadaan yakin bahwa tangan Allah tidak sama dengan makhluk. Dalam keadaan yakin tingginya Allah di atas arsy-Nya tidak sama dengan tingginya makhluk di atas makhluk. Tidak sama dengan tingginya raja di atas singgasana, tidak sama dengan tingginya seorang penunggang kuda di atas kudanya, tidak sama dengan makhluk di atas makhluk. Laisa kamitslihi syai'. Allah Sami'ul Basir. Berarti otakmu yang memikirkan tasbih, tasbih, tasbih. Ayat ini dohirnya menyerupakan dengan makhluk. Astagfirullah. Itu su'ul dhanni billah. Itu berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengapa berburuk sangka kepada Allah? Karena menganggap Allah salah pilih kata. Wah, salah. Mesti jangan kalimat tangan dong. Bahaya, nanti bisa menyerupai dengan makhluk. Itu suudzon pada Allah, menganggap Allah salah pilih kata. Allah Subhanahu wa taala mengecam kaum musyrikin. Mengancam kaum musyrikin wal musyrikat, wal munafiqin wal munafiqat. Karena apa? Karena berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Liyu'adzibal munafiqina wal munafiqati wal musyrikina wal musyrikat adh-dhannina billahi dhannas-sau. Allah akan mengazab kaum munafiqin dan munafiqat, musyrikin dan musyrikat, adh-dhannina billah, yang berprasangka kepada Allah dengan dhannas-sau, dengan prasangka yang buruk. Ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Jangan berprasangka buruk pada Allah. Enggak mungkin Allah salah pilih kata dalam Quran. Quran ini sempurna. Ucapan Allah Subhanahu wa taala enggak ada yang salah di dalamnya. Hanya pikiran kita dan mereka yang kadang-kadang keliru, kadang-kadang salah paham. Dikira mata berarti seperti ini matanya. Ya enggaklah. Enggak akan sama. Barakallahu fikum. Karena Allah memiliki sifat laisa kamitslihi syai, tidak serupa dengan makhluknya. Silakan kalau muadzan dulu. Nah, bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Wa kadzalika yaqulun fi jami'i sifat. Demikian pula mereka para ashabul hadis berkata tentang semua sifat-sifat ini dengan manhaj yang sama, dengan kata-kata yang sama, yaitu tidak menakwilkannya kepada makna lain, memahami secara zahirnya dengan bahasa Arab dan meyakini sesuai dengan keagungannya, dan tidak mempertanyakan kaya apa, menyerahkan ilmu takifnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kadzalika al-quwwah. Demikian pula berbicara tentang sifat kuat, kekuatan bagi Allah Subhanahu wa taala. Innallahu warrazzaqu dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah Maha Razzaq, memberi rezeki, dzul quwwatil matin, yang memiliki kekuatan yang kokoh. Ini sifat Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam Al-Qur'an dalam surat Adz-Dzariyat ayat 58. Maka kita harus terima. Amanna bi anna Allah qawi. Bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Kuat. Walaupun kadang sama dengan kalimat-kalimat pada makhluk, si fulan kuat, ini orang paling kuat di dunia. Naam, Allah Maha Kuat di alam semesta. Adapun orang tadi sebatas kemampuan manusia yang tidak seberapa. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala Maha Kuat. Tidak sama, laisa kamitslihi syai. Wa kadzalikal qudrah, demikian pula kekuasaan. Maha bisa segala apapun yang Allah kehendaki. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah atas segala sesuatu Maha Kuasa, Maha bisa. Demikian pula sifat izzah. Allah kenalkan dirinya dalam sekian banyak ayat. Wa huwal azizul hakim. Dan dia Allah al-aziz, Maha memiliki izzah, kemuliaan. Bukankah itu juga dipakai untuk manusia? Berarti sama dong dengan makhluk. Disebutkan dalam ayat lain, wa mra'atul azizi turawidu fataha. Istrinya al-aziz mengganggu budaknya, artinya tertarik, menggoda budaknya. Imra'atul Aziz maknanya adalah istrinya pembesar Mesir. Disebut dengan Aziz dari kata Izzah juga. Sama kita katakan seperti sifat-sifat yang lainnya, tidak sama dengan makhluknya, itu adalah kemuliaan di tengah manusia, bahkan sebatas Mesir saja. Itu pun dengan sekian banyak keterbatasan. Bagi Allah Subhanahu wa taala kemuliaan yang maha sempurna, kemuliaan yang maha tinggi, yang merata di seluruh alam semesta, tak terbatas. laisa kamitslihi syai. Wa kadzalika, Allah katakan demikian pula, walillahil izzatu walirasulihi walil mu'minin walakinal munafiqina la ya'lamun. Milik Allah lah kemuliaan dan milik Rasulnya dan orang-orang beriman, tapi munafikin tidak mengerti. Bahkan disejajarkan atau diatafkan dengan yang lainnya, tapi tetap dengan makna yang berbeda. Kemuliaan milik Allah dan kemudian milik Rasulnya dan kemudian milik seluruh orang beriman. Artinya Allah yang maha mulia, Allah memberikan kepada Rasulnya kemuliaan, dan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pada orang-orang beriman kemuliaan. Tetapi munafikin la ya'lamun, tetapi munafikin gak mengerti. Dengan sombongnya, dengan ujub binafsih, menyatakan la yukhrijan al-a'azzu minhal adhal. Niscaya orang yang mulia akan mengusir orang-orang yang rendah itu dari Madinah. Allah bantah. Siapa yang rendah, siapa yang mulia? Kemuliaan itu milik Allah, dan Allah berikan kepada nabinya, Allah berikan kepada orang beriman, Allah berikan kemuliaan pada mereka. Ikhwan ibn a'azzakumullah, tapi munafikin tidak mengerti, merasa mulia padahal mereka orang-orang yang rendah. Juga sifat azamah, wa huwal aliyyul azim. Juga sifat iradah, Allah katakan dirinya fa'alun lima yurid. Allah maha melakukan apa yang dikehendakinya. Allah berfirman, innama amruhu idha arada syai'an an yakula lahu kun fayakun. Sesungguhnya urusan Allah, idha arada syai'an, kalau Allah menginginkan sesuatu, Allah hanya menyatakan kun, yang bermakna jadilah, maka jadilah dia. Wal masyi'ah, kehendak. وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهِ. Tidaklah kalian berkehendak kecuali dengan kehendak Allah. Kehendak Allah SWT itu sifat bagi Allah SWT. Tapi manusia juga punya kehendak. Iya, tetapi manusia kehendaknya terbatas dan tidak mesti didapatkan. Saya katakan, pengen begini, gak dapat. Pengen begitu, gak dapat. Enggak pengen yang itu, datang. Yang enggak diinginkan datang, yang diinginkan malah enggak dapat. Itu manusia. Tapi Allah Subhanahu wa taala, idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Adapun Allah, kalau menghendaki sesuatu, Allah hanya menyatakan kun, yang bermakna jadilah, maka jadilah. Ikhwani fi din, a'azakumullah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, bahkan ayat ini menunjukkan perbedaan masyiatullah dengan masyiatul insan, yaitu kehendak-kehendak manusia seluruhnya di bawah kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Di dalam lingkup kehendak Allah, gak akan bisa lepas dari kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Itu kekuasaan Allah, itu kemuliaan Allah. Dan juga Allah berbicara, itu juga sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Innama amruhu idha arada syai'an an yakula. Allah kalau menginginkan sesuatu, an yakula, Allah hanya berkata. Yakul, qala yakulu qul. Bahasa Arab. Masa mau ditafsirkan dengan makna lain? Yakulu itu mungkin bukan berbicara. Karena kalau berbicara sama dengan makhluk dong. Taib apa? Ya mungkin yakulu itu maksudnya, mulai bermain kata, bermain filsafat, mulai bermain ilmu kalam. Fadallu wa adallu, akhirnya mereka sesat dan menyesatkan. Imanilah ucapan Allah tidak akan salah. Allah memiliki kata, tidak akan keliru. Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla. Allah berbicara, benar-benar berbicara. Kalau khawatir menyamakan dengan makhluk, kita katakan berbicaranya Allah tidak sama dengan makhluk. Tidak sama dengan makhluk yang demikian banyak kelemahan-kelemahannya, kekurangan-kekurangannya. Barakallahu fikum. Allah Subhanahu wa taala berbicara sesuai dengan keagungannya, ketinggiannya, kemuliaannya. Wa kadzalikal kalam, demikian pula kalam. Tadi berbicara, sekarang kalam, apa bedanya? Kalau al-kalam mengajak bicara. Wa kallamallahu Musa taklima. Allah mengajak bicara Musa. Khana bin na'azakumullah. Wa kallamallahu Musa taklima. Allah mengajak bicara Musa dengan benar-benar pembicaraan. Ayat lainnya Allah katakan, wa in ahadun minal musyrikin astajaraka fa ajirhu hatta yasma' kalam Allah thumma ablighu ma'mana dhalika bi annahum qaumun la ya'lamun. Kalau ada seseorang dari kalangan musyrikin meminta perlindungan kepadamu, ajirhu, berilah perlindungan. Hatta yasma'a kalam Allah, hingga mereka bisa mendengar ucapan Allah. Ini memiliki banyak faedah-faedah dan hikmah-hikmah dalam ayat ini. Di antaranya dua yang sangat penting. Pertama, sifat kalam bagi Allah. Kedua, bahwa termasuk yang dibacakan oleh manusia juga tetap ucapan Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Ahmad rahimahullah pembaca ayat ini, hatta yasma kalam Allah, kata Imam Ahmad, mimman yasma, dari siapa mendengar? Dari siapa mendengar? Kalau ada orang musyrik dilindungi di negeri muslimin terus mendengar ayat Allah, dari siapa mendengarnya? Dari Allah langsung? Tidak. Dari mana? Dari bacaan kaum muslimin, dari qiraah di masjid-masjid, dari bacaan para ustaz, para kiai, dari bacaan umat Islam. Artinya dari bacaan manusia. Toh tetap disebut kalamullah. Ini dalil bahwa Allah memiliki sifat kalam. Dan dalil bahwasanya apa yang dibacakan oleh manusia tidak mengeluarkan kalau itu adalah kalamullah. Dengan bahasa, orang ini membacakan ucapan Allah. Kalau kamu menulis Al-Quran, saya mencatat ucapan Allah. Kalau engkau mengajarkan pada anak-anak Al-Quran, engkau mengajarkan ucapan Allah. Apa susahnya untuk dipaham? Mudah dipaham. Tapi kebanyakan mereka membuat rancu bukan karena tidak tahu, tetapi karena tidak mau percaya dan tidak mau terima. Kan saya yang baca, kok bilang ucapan Allah? Gimana sih? Kan saya, suaranya suara saya. Kok? Astagfirullah, astagfirullah. Kamu ini bukan tidak tahu, saya yakin, tapi tidak mau percaya. Yakinkah bahwa Allah berbicara? Itu dulu. Bahwa Allah memiliki sifat kalam. Kalau kamu yakin Allah memiliki sifat kalam, maka kita katakan bahwa Quran ini di antara ucapan Allah Subhanahu wa taala. Selesai? Dipaham? Dipaham. Setelah itu Rasulullah SAW menyampaikan ucapan Allah. Dalilnya, kata Nabi, atamna'uni an ubaligha kalama Rabbi. Nanti akan dibahas secara rinci dalam babnya khusus tentang sifat kalam. Atamna'uni, apakah kalian menghalangi aku untuk aku sampaikan ucapan Allah? Berarti ketika disampaikan oleh Nabi, tetap Nabi menyampaikan ucapan Allah. Kata Nabi, apa yang menghalangi kalian? Kenapa kalian menghalangi aku untuk menyampaikan ucapan Rabbku? Maka ketika mereka mengajarkan, ini para sahabat, mengajarkan Quran, mengajarkan ucapan Allah. Ketika kita membacakan, kita katakan membaca ucapan Allah, selesai. Memang saya yang membaca, suara-suara saya, tapi yang dibaca siapa? Yang dibaca apa? Yang dibaca ucapan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah dipaham, alhamdulillah. Kecuali memang orang-orang yang di hatinya ada penyakit dan selalu membuat rancu. Saya mau tanya, suara saya ketika baca Quran itu makhluk atau bukan makhluk? Kamu katakan Al-Quran kalamullah, jangan bikin bingung. Tinggalkan saja dia. Kenapa? Sengaja bikin bingung. Kalau kamu berkata, kalau suara saya ya makhluk, berarti Quran yang kamu baca tadi dengan suaramu makhluk kan? Kalau kamu katakan iya, berarti Quran yang kamu baca tadi makhluk, berarti Quran itu makhluk kan? Mau digiring ke sana. Sama dengan kalimat Quran, kertasnya ini makhluk bukan makhluk. Ya, kertas enggak usah ditanya kepada saya, tanya sama anak-anak kecil makhluk atau bukan. Ya kertas makhluk. Tintanya makhluk bukan. Kamu mau apa? Nah, maksud saya berarti kalau Quran yang dicetak dengan tinta ini dan kertas ini kan makhluk. Berarti Quran ini makhluk dong. Astagfirullah. Diputer-puter-puter supaya kamu menerima bahwa Quran makhluk. Tidak. Quran kalamullah yang dicetak oleh mereka menjadi kitab-kitab Al-Quran. Barakallahu fikum. Tetap yang dicetak, yang ditulis adalah ucapan Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang kita bahas. Kita gak bahas kertas, kita gak bahas tinta, kita gak bahas suara manusia. Itu sudah mafhum. Sudah semua orang tahu. Tetapi barakallahu fikum. Ketika engkau membacakan ucapan para imam-imam, wah kata-katanya bagus sekali. Ucapan siapa itu? Oh ini ucapan Imam Ahmad. Mereka paham. Iya kan? Tetapi giliran ketika membacakan Quran, ini ucapan Allah, bingung. Kok ini bukan dong ucapan kamu? Ini ucapan Allah Subhanahu wa taala yang saya bacakan, ucapan Allah. Ini ucapan Allah yang dicetak dan ditulis. Itu di papan tulis ucapan Allah yang ditulis oleh gurunya. Anak-anak sedang menghafalkan apa? Menghafalkan ucapan Allah. Selesai. Sungguhnya mudah dipaham. Walhamdulillah Rabbil Alamin. Kita lanjutkan insyaAllah pada season berikutnya. Bi'idnillahi ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wal hidayah wa rahmah. Subhanakallahumma bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.